Matius pasal 22. Isa gemuhabalom ngon ureng rame, sira geboh misu lagenyo. Kun gopnyan? Menyopo tu Allah kagemat perintah, kadanji nakeh lage misinyo. Na siro raja gepena kanuri, kegepekawin anek gopnyan yang agam. Rajanyan geyujak tung ubak pelayan-pelayan gopnyan, ureng-ureng yang teundang ubak tempat kanuri genyan. Tema di ureng-ureng yang teundangnyan hana jitem jak bak tempat ureng makawinyan. Oh lehnyan le raja yang geyujak tema pelayan gopnyan yang lain. Gepegah ubak pelayan yang geyujaknyan. Neberitai ke ubak undangannyan. Hidangan kanuri kasiap. Lemau-lemau anak-anak lemau ulun yang paling get kalah ulun si. Bandumnyan kasiap, nejak ke laju u tempat mekawin. Tema bandumnya menyang teundangnyan hana jipako, awaknyan jijak bak but jih kero masing-masing. Nyang siro jijak uladang jih, nyang lain tema ubak perusahaan jih kero. Dan nyang lain laju jidrop bubena pelayan-pelayan rajanyan, laju jisepot dan jipoh mati awaknyan. Wate raja genengo punyang kata jadinyan. Gopnyan bengeh tat-tat. Dan raja pih laju gekirim sipai gopnyan ke jijak poh mate bandum ureng-ureng tukang pemate pelayan gehnyan. Dan laju getut banda awaknyan. Oh lehnyan, le raja laju getawak bandum pelayan gopnyan dan laju gepegah. Kanuri kemekawin kasiap, tema bandung unangan hana yang jit ngui. Jinonyo tajak laju ubak rod uhraya dan tak undang laju ureng berametat jijak bak tempat mekawinyo. Tema bubena pelayan nyan pih laju jijak. Awak nyan laju jijak bak rod uhraya dan jipesapat laju bubena ureng nyang na merumpok disinan. Bah keh nyang get menancit ngon nyang jehut. Dengon lagenyan tempat kanurinyan pih ka penuh ban sisen lingka ngon jame nyang teka. Oleh libaknyan dirajanyan laju getamong kegejak nging ban mandum nyame nyang katrok kenan. Dan deh laju gekalon nasirwa ureng nibak tempatnyan nyang hana jingui pakaian kanuri. Laju le rajanyan getanyong bak urengnyan. Herakan, paki bancara ji sampo mahasita tamong lam ruengnyo sabab gata hana tangui pekayan kanuri di urengnyan hana hase jipegah sapu. Laju le rajanyan gepegah ubak pelayan-pelayan gopnyan. Ikat laju gaki ngon jaro urengnyo dan jakti laju urengnyo u tempat yang seput buta. Nibak tempatnyan na tempat mo mebae dan derita. Laju le isa gepu abeh calitra misunyan lagenyo. Jaitat yang tetawu, temana bacut kong yang terpilih. Oh luhnyan, le ureng farisi, laju jijak duk muruk pakat sabe ke dro-dro, yang tujuan jih, pakriban cara berhasil isa terjebak, ngon cara jitemanyong mubago rupa. Tema awaknyan laju ji utus murid-murid jih, ubak isa, mesajan dengan na padup dro anggota golongan Herodes. Awaknyan jipegah ubak isa, Pak Gure, kamu ne tepu bapak jujo. Bapak ne perno dengan terus terang ke hai melake potu Allah ke manusia. Hana ne pako pendapat so mantong. Sabab bapak hana ne ngingurung. Sabab nyan, ci bapak pegah bak kamu. Menurut peraturan agama tanyo, pekejut tabayu cuke ke kaisar atau hana. Isa getepu maksud awak nyan yang jehet nyan. Jadi, laju gepegah. Hei, urung-urung munafik. Pakon gata kena ujo ulon, ci gata tunyo ubak ulon, mata peng yang gata peguna kena bayu cuke. Laju awaknyan jijuk bak gopnyan saboh keping peng pirak. Isa getanyong bak awaknyan. Gamba danan so yang na lempengnyo. Gamba kaisar. Jawab awaknyan. Tema Isa gepegah ubak awaknyan. Menyemenan tabri ke ubak kaisar punyang atra kaisar. Dan ubah Allah pu yang atra Allah. Wateji dengo le awaknyan pu yang kagepegah le isanyan. awaknya hirum lumpahna. Tema awaknya laju jejak jitinggai Isa. Ba uronya cit tema namu padup dro ureng saduki jejak uba Isa. Awaknya nakeh golongan ureng yang mempendapat bahwa ureng yang kamate hana udip le. Bapak gure. Ken awaknya. Nabi Musa gepuruno lagenyo. Menyoti dro ureng agam meninggai dunia. Dan ureng nyan hana meaneng. Cedara gop nyan haruh mengkawin ngon ureng inong balenyan. Mangat jibri keturunan ke ureng nyangka meninggai nyan. Kalih na tujuh dro ureng mecedara tinggai di cino. Nyang Tuhan mengkawin. Ahlih nyan meninggai dunia ngon hana getinggai aneng. Tema bale ureng nyan getinggai ke cedara gop nyan. Cedara gop nyan meninggai tema. Hana cit jitinggai aneng. Hai nyang lagenyan terjadi tema ubak cedara gopnyan yang kele. Dan sampo truk ubak nyang ketujuh. Dan akeji inong nyan kedro meninggai donya. Nyan bak awate ureng mate gepu bedoh lom tema. Perumoh sokeh ureng inong nyan. Sabab tujuh dro awak nyan kaji mekawin ngon ureng inong nyan. Gejawab le Isa. Gata keliru, sabab gata hana mumpum Alkitab. Menancit kuasa potu Allah. Sabab menya ureng mate oh trok bak wate di bedoh lom tema. Awak nyan hana tema di mekawin le. Tema, awak nyan tetap udep lagi malaikat lam serga. Pekeh goh lomna gata baca punyang gepegah le potu Allah. Kehai ureng mate gepebedoh lom tema. Allah mefirman. Ulun ke Allah Nabi Ibrahim, Allah Nabi Ishak, dan Allah Nabi Yakub. Allah nyan kon Allah urung mati. Gop nyan nake Allah urung udip. Wate urung ramenyan jidengo punyang gepegah le Isa. Awak nyan hirin lagona kehai nyang geperno le gop nyan. Bak wate urung-urung Farisi jidengo bahwa Isa ka gepujud urung-urung Saduki. Hanajud jepegah habale. Tema awaknya laju jimurok pakat. Sidro lam kawan awaknya nake sidro gure agama. Ji ujo kena jebak Isa ngoncara ji temanyong. Bapak gure? Ken gopnyan. Perintah tokeh nyang paleng awai di dalam hukum agama. Gejawab le Isa. Cinta ke Tuhan Allah gata dengan si penuh hati gata. Dengan si penuh jiwa gata. Dan dengan siluruh akai gata. Nyan perintah yang paling pun yang paling penting. Perintah yang kedua, saban nengon perintah yang pun nyan. Cinta ke sesabe gata kedro, lage gata ta cinta kedro gata kedro. Bandum hukum agama yang kagebri le Nabi Musa, dan ajaran bandum Nabi nyan, dasaji nibak bandua hukum nyan. Tengah ureng-ureng Farisi nyan mantong megumpui di sinan, Isa getanyong uba awak nyan. Puken gata ke hai raja peselamat, keturunan so ke gop nyan? Keturunan Nabi Daud, jawab awak nyan. Menyomenan. Getanyong lom le Isa. Pusabab roh Allah gelih hamba Nabi Daud ketepegah raja peselamat Tuhan, sabab Nabi Daud gepegah. Tuhan gepegah uba Tuhan lun. Neduk ke belah unen lun. Sampuan ulun pejut musuh-musuh gata. Jitakluk ubak gata. Ngonyan menyo Nabi Daud Raja Peselamat nyan Tuhan. Pakirban tepegah gop nyan keturunan Nabi Daud. Hana mesi dropi yang hasil jijawub pu yang getanyong le isanyan. Dan pun uronyan. Hana le yang temanyong pu-pu mantong ubak gop nyan.